ya kan? Kenapa? Karena tauhid punya lawan. Tanpa diketahui lawannya, tidak sempurna pengetahuan sesuatu. Pengetahuan sesuatu tidak akan sempurna dalam kita mengetahuinya kecuali dengan mengetahui apa? Lawan sesuatu tadi. Sebagaimana yang kita sering dengar sebagian hadisnya Hudzaifah bin Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata ay yudrikani. Dulu manusia di zaman Rasulullah SAW tanya kepada beliau tentang kebaikan. Waktu itu saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan, khawatir dari diriku atau aku khawatir akan menjumpai kejelekan sedangkan aku tidak tahu. Maka fata ayyudrikani. Maka kalau itu mengenal sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal lawannya sekalian. Sebagaimana juga perkataannya seorang syair, araftu syarrola li syarri walakin litawakihi wa man lam ya'rifil khayra minas syarr yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk datnya keburukanku lakukan, tetapi untuk tawaki, untuk kita, untuk apa? Untuk aku menghindar darinya. Maka barang siapa yang tidak bisa membedakan antara atau tidak mengetahui antara buruk dan jelek, maka akan terjatuh dalam kejelekan. Demikian juga mengenal tauhid harus juga mengenal lawannya, yaitu syirik. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, waddu tauhid syirku. Nah, did maknanya apa? Lawan. Wa bi diddi tatabayanu al asya. Wa bi diddi tatabayanu al asyarnya apa? Maka dengan lawannya sesuatu itu akan jelas. Nah, maka dengan lawannya sesuatu tadi akan jelas. Tatabayanu al asya, yakni perkara-perkara itu akan jelas ketika diketahui lawannya. Maka itu mengenal penyakit baru mengenal obatnya dikenal setelah diketahui jenis penyakitnya, sebagaimana dalam ilmu kedokteran seperti itu. Maka itu perhatikan, waditu tauhid asyirku, lawan daripada tauhid adalah syirik. Syirik pun juga dirinci, syirik yang mana? Syirik ada wahuwa naw'an, wahuwa yang kembali kepada syirik, wasyirku naw'ani. Syirik adalah dua macam. Syirik adalah ada dua macam. Al-awwal syirkun akbar. Syirkun akbaru atau akbarun? Kenapa kok akbaru? Mama menasarab, kenapa? Ala wazni af'al. Syirkun akbaru. Nah, syirik besar. Jadi lawan tauhid itu adalah syirik, dan syirik ada dua macam. Yang pertama syirik akbar, syirik besar. Bermakna orangnya keluar dari din. Yang kedua syirkun asgar, syirik kecil. Ini tidak mengeluarkan dari din, tapi termasuk dosa besar. Walaupun syirik asgar, tapi termasuk dosa besar, ini yang perlu diperhatikan. Jangan kemudian diremehkan karena syirik asgar, tetapi termasuk dosa besar. Dan apakah diampuni atau tidak diampuni? Ini juga ulama menjelaskan bahwasanya semua syirik harus bertobat darinya. Kalau enggak, maka tidak diampuni. Nah, walaupun demikian, kita waspada tentang syirik al-asghar. Taib ikhwa wa syirkul akbar. Apa itu syirik al-akbar? Wa ma itadammanu sarfal ibadati li ghairillahi aw ba'diha. Kenapa dibaca ba'diha? Alfan? Ma'tuf kepada wada ibadah. Wan mudhaf ma'tuf diatofkan kepada al-ibadah. Al-ibadah tadi dia majrur, dibaca dengan kasro karena dia mudhaf ilaih. Mafhum? Asharaf mudhafun, dia maf'ulun bi, huwa mudhafun. Wal-ibadah mudhaf ilaihi. Maka aw ba'diha aw yataman sarfa ba'dil ibadah. Mafhum? Nah itu. Syirik al-akbar adalah apa yang mengandung memalingkan ibadah untuk selain Allah ataupun sebagian ibadah tadi. Qala ba'dil ibadah laisa kulluha atau laisa kullaha sarfu ba'diha yakfi. Perhatikan di sini. Lihat nomor semuanya atau sebagiannya. Maka dikatakan di sini ba'dil ibadah dalam kurung dikasih laisa kula. Kenapa dikasih laisa di sini? Lil bayan, untuk penjelasan. Dari kalamnya siapa ini? Dari kalamnya Al-Fihri. Sarfi ba'diha yakfi, yakni memalingkan sebagian ibadah saja cukup sebagai bentuk syirik al-akbar. Idza sarafa ba'daha kafa bisyirki na'udzubillah. Apabila seorang itu memalingkan sebagian ibadah untuk selain Allah, cukup dalam permasalahan syirik cukup sudah sebagai syirik. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah. Wa idza sarafa kullaha sara a'dama wa aqbaha intaha min asratil jami' al-kabir. Dan apabila kata Syekh bin Bas, dan apabila memalingkan ibadah itu seluruhnya, maka menjadi a'dham, lebih besar dan lebih buruk. Intaha, habis, dinukil dari as'ilatul jami' al-kabir, yakni pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu diutarakan kepada beliau Syekh bin Bas di Al-Jami' Al-Kabir, masjid besar. Ini dalam kaset yang keempat, bagian alif, bagian A. Taip, maka itu perhatikan, dibawakan oleh beliau Al-Fihri, kenapa? Untuk memperjelas kalamnya Syekh bin Bas, biar lebih gamblang maksud dari kalam yang mungkin masih agak global. Aw ba'diha, yakni ba'dil ibadah. Sebagian ibadah saja dipalingkan untuk selain Allah, maka hukumnya sudah syirik al-akbar. Namanya sebagian, walaupun sekali, walaupun satu, satu ibadah saja. Mampu di sini? Dua macam ibadah, tiga ya sama saja. Maka kalau itu, barang siapa yang memalingkan ibadah selain Allah, maka hukumnya musyrik. Bagaimana memalingkannya? Yang itu khusus bagi Allah tapi diberikan kepada selain Allah, seperti nazar itu khusus hanyalah lillahi ta'ala, untuk Allah, tapi dia ternyata nazar untuk kuburan, untuk wali, untuk setan, biar setannya tidak ngamuk, untuk banaspati. Jadi orang sekian untuk banaspati. Banaspati, orang Lamongan, orang sini bilang banaspati. Jal mau morot, jal mau mati. Apa maksudnya? Jal mau morot, jal mati. Maksudnya orang yang datang ke situ, maka jarang selamat. Mati di dicekik jin. Nah, itu namanya. Nah, itu kemudian biar enggak jinnya enggak ngamuk, maka perlu memalingkan ibadah kepada dia, diberikan hak ibadah, diibadahi seperti apa, diberi nazar untuk jinnya, atau apa, sedekah bumi untuk jin, apa lagi, sajen dan semisalnya. Mafhum ya ikhwah? Seperti biasanya orang tani biar panennya enggak dimakan siluman, apa, ketika mau panen dikasih garam setiap pojok, dikasih apa lagi? Apa? Takir. Ya takir di sini apa? Sini sajit. Sajen, ada telur. Ada telur, ada lagi apa? Beras. Apa lagi pak? Ya itu masih banyak. Di sini pun masih ada seperti keyakinan sebagian manusia. Kenapa sawah itu kok enggak, hasilnya enggak banyak, walaupun sudah bagus, saya lihat bagus, tapi hasilnya kok enggak banyak, kok dapat cuma sedikit. Nah, itu anjurannya sebagian orang supaya dikasih sajen. Kadang garam, kadang ini, kadang itu, biar enggak dimakan apa? Siluman. Nah, maka dengan demikian dia telah memalingkan ibadah untuk selain Allah, seperti tadi itu sajen dan semisalnya. Ini syirik. Nah, syirik ini adalah dosa besar, ya kan? Dan banyak manusia tidak tahu, bahkan mengeluarkan seorang dari agama tanpa sadar. Maka seperti apa? Seperti kaos unta kusumo, apa? Rompi unta kusumo, apa? Ayah orang sini bilang unta kusumo, antum bilang onto ya semua terserah. Yang jelas itu seperti itu. Untuk apa ke? Kebal. Sehingga iktimadnya bergantungnya bukan kepada Allah, tawakalnya kepada rompi, menjadi syirik al-akbar. Ini bahaya sekali. Kadang juga ada syirik asgar, tergantung keyakinannya. Cuma syirik asgar ini kadang-kadang akan mengantarkan seringannya ke syirik al-akbar. Wanawasani, bentuk yang kedua dari dua macam bagian syirik, yaitu syirkul asgar wa huwa ma sabata bin nusus tasmiyatu syirkan lakinnahu lam yabluq darajata syirkil akbari. Apa itu syirik asgar? Wa huwa, ya ini dia, ialah apa yang telah tertetapkan dengan dalil nas-nas Al-Quran dan Sunnah tentang penamaannya adalah syirik. Tertetapkan dengan dalil tentang penamaan terhadap perkara tadi dinamai syirik, akan tetapi tidak mencapai derajat syirik al-akbar. Fahadha yusama syirkan asgoro, ini yang dinamai dengan syirik asgor, syirik kecil. Mislu arya, mislu arya'u wa sum'atu. Riya itu apa? Yutlaku ala hubbil madah wa khofi dham. Riya itu adalah bisa diungkapkan kata Ibnul Qayyim, cinta dipuji, takut dicela. Sehingga dia berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu kenapa? Karena riya saja, biar enggak dapat celaan atau biar dapat pujian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi biar tidak dicela, biar tahu dapat pujian dan semisalnya. Apa sum'ah? Apa makna sum'ah? Pamer. Ayuh, nah ini pamer bahasa ringkasnya. Memindalika qaulul abdi, dan diantara syirik al-asghar adalah perkataan seorang hamba atau seseorang, masyaallahu wa sya'a fulan, masyaallah, karena kehendak Allah dan karena kehendak si fulan. Artinya apa? Kehendaknya si fulan bersertaan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Atau laulallahu wa fulan, jikalau bukan karena Allah dan karena fulan. Atau hadza minallah wa minan fulan, ini datang dari Allah dan dari si fulan. apa bersama persamaan. Maksudnya ya, Pak, menyamakan kehendaknya dengan kehendaknya si fulan. Ini namanya syirik asghar. Sebagian mereka dulu ketika musim zaman tahun 90-an ada film judulnya apa, Untung Ada Saya. Apa, bukan film tapi apa? Perkataannya perkataannya kepeng atau siapa? Untung ada saya. Kepeng. Teng tateng. Nah, itu. Itu banyak komentar katanya termasuk syirik asghar. Gimana untung ada saya? Nah. Itu ya, berarti kan ya, Pak, sebagian orang dulu waktu itu mengomentari termasuk syirik asghar. Maka dalam hal ini kadang juga terkait dengan keyakinan. Perkataan seperti tadi. Kalau istiqlalan tanpa dari kehendaknya Allah maka menjadi syirik akbar juga. Di antaranya apa? Mengikatkan apa? Mengingatkan apa? Sesuatu untuk nolak bala. Kalau diyakini bahwasanya dia punya pengaruh seradatnya maka hukumnya syirik akbar. Kalau memang dikatakan bahwasanya itu Allah yang memberikan pengaruh dalam benda tadi sebagai tolak balak, maka hukumnya syirik al asghar. Biasanya apa? Digantungkan di gubuk atau di rumah atau di kandang sapi dan semisalnya, biar apa? Maling tidak berani. Nah, semisalnya itu. Atau jin enggak ngamuk. Kalau memang perkara yang tadi digantungkan tadi diyakini bahwasanya punya pengaruh dengan datnya, maka hukumnya syirik akbar. Karena kan pada datnya enggak punya pengaruh apa-apa. Kertas ditulis tok tok jim jim dal dal dal sin sin sin kemudian digantung ada pengaruh. Ini syirik al akbar. Tapi kalau enggak, katanya Allah yang memberikan pengaruh, itu katanya apa? Syirik asghar. Nah, seperti itu. Seperti pohon ketika musim bunga diikat dengan apa? Dengan rumput ilalang biar enggak rontok. Rumput ilalang ini enggak punya pengaruh apa-apa. Ini juga banyak keyakinan-keyakinan seperti itu, khurafat seperti itu. Kejawen seperti hari-hari di mana? Hari-hari di kubur di depan pintu samping mana biasanya? Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan ketika mau keluar, ketika kita masuk sebelah kiri kita. Kalau kita mau masuk sebelah kiri. Sisanya ada hari dikubur depan pintu sebelah kiri kita mau masuk ke rumah tersebut. Kemudian dipasangi apa? Dipasangi lampu campur apa? Jarum garam. Jarum katanya biar cerdas, garam biar punya malu. Terus apa lagi? Gitu katanya. Makanya kalau anak sudah besar katanya enggak punya malu dikatakan apa? Kurang uyah. Paham? Kurang uyah. Apa mana kurang uyah? Waktu itu hari-harinya dulure uyah kurang ah? Kurang akeh. Leh. Ketika sudah besar, ya kan? Enggak punya malu goblokannya apa? Ada dua mali kurang uyah. Maksudnya ketika itu apa? Hari-harinya ibunya kurang banyak ngasih garam. Dikasih lampu kenapa? Biar hidupnya cerah. Ini semuanya adalah rumus-rumus khurafat dari kejawen. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar tergantung keyakinan. Nah, dan banyak mereka meyakini hal ini termasuk syirik akbar, bahaya sekali. Ini adalah kejawen. Ini masih banyak dipertanyakan kaum muslimin di tempat-tempat kita ini. Inilah yang harusnya apa? Dijelaskan kepada umat agar mereka di atas pemahaman yang benar, di atas kejelasan tentang perkara agamanya. Taib. Wa hunaka syirkun yuqalu lahu asyirkul khafi. Kata sebelum Syekh bin Baz, di sana ada syirik yang disebut dengan syirik al-khafi. Yuqalu lahu, dikatakan pada syirik ini dengan sebutan syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Syirikul khafi, syirik yang tersembunyi. Khafiya yakhfa, tersembunyi. Khafi, yang tersembunyi. Zakara ba'du alil ulum anahu kismun salis wa sawabu anna hadha laysa kisman salisan. Perhatikan di sini ya, bahwa sebagian alul ilm, sebagian para ulama menyebutkan syirkul khafi termasuk syirik yang ketiga. Bagian yang ketiga, wasawab, dan yang benar, anna hadha, bahwasanya syirkul khafi ini bukan bagian yang ketiga. Laisa kisman salisan balwa menasyirkil asgor. Nah, bahkan syirkul khafi juga termasuk syirik al-asghar, bukan bagian yang ketiga, kata Ibn Baz rahimahullah taala. Wa huwa qad yakunu khafiyan li'annahu yakumu bil qulub kalladhi yaqra'u yura'i. Apa itu syirik al-khafi? Qad yakunu khafiyan, kadang tersembunyi. Syirik tadi kenapa li'annahu yakumu? Karena syirik ini apa, kiamnya, wujudnya di hati, seperti membaca dalam kondisi dia itu yuroi, apa yuroi, roa yuroi, supaya di ya, didengar orang, dilihat orang dia membaca, dia dapat pujian. Malam-malam dia baca keras di rumahnya, baca Al-Quran jam 2 malam, jam 1 malam, biar tetangganya apa? Apa? Punya pandangan dia orang yang begini dan begitu. Maksudnya dapat, biar dapat pujian dari tetangganya. Nah, kalau di rumah baca Al-Quran malas, tapi kalau di masjid keras-keraskan. Nah, itu juga termasuk yuroi. Maka yakunu khafiyan min jihatil hukum syar'i binisbah ila ba'din nas. Dan kadang qad yakun, maknanya apa kadang? Syekh tadi dikatakan tersembunyi dari sisi hukum syar'i, yakni ini perkara yang relatif. Kenapa? Karena pada sebagian manusia saja yang tidak tahu. Binisbah ila ba'din nas ini apa? Terkaitnya dengan sebagian manusia saja sisi tersembunyinya hukum tersebut. Sisi hukum syar'inya cuma diketahui sebagian orang saja, maka dikatakan tersembunyi. Karena bukan semua orang tahu. Bukan semua orang tahu hukum perkara tadi syirik, maka dikatakan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yakni terkait dengan hukumnya bukan semua manusia tahu. Tapi perkaranya sebagian saja yang tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Maka dikatakan khafi. Waqad yakunu khafiyan wa huwa min asyirkil akbar. Kadang syirik tadi dikatakan syirik yang tersembunyi dari sisi pengetahuannya. Diketahuinya tersembunyi. Kenapa? Karena bukan semua orang tahu, maka dikatakan syirik akbar pun juga termasuk khafi kalau sisi hukumnya. Sisi hukumnya syirik akbar bisa syirik khafi. Kenapa? Karena perkara bukan semua orang tahu tentang hukum perkara syirik tadi. Ini syirik akbar, tapi bukan semua orang tahu. Sebagian saja yang tahu tentang hukumnya. Maka termasuk juga dikatakan apa? Syirik khafi. Maka syirik khafi ini bisa akbar, bisa asghar. Kalau sisi pengetahuannya itu tersembunyi, walaupun syirik akbar termasuk juga khafi penamaannya. Kenapa? Karena mana khafi adalah apa? Tersembunyi. Nah, seperti apa ka'tiqadil munafikin, seperti keyakinannya para munafikin. Fainahum yura'una bi'a'malihim zahirah wa kufruhum khafiyun lam yudhiruhu. Seperti keyakinannya para munafikin, sungguh mereka itu yura'una, memperlihatkan amalan-amalan mereka yang zahir. Memperlihatkan apa? Menampakkan amalan mereka yang zahir, dan kekufuran mereka tersembunyi, tidak mereka zahirkan. Maka kalau itu keyakinannya para munafikin termasuk syirkun khafi, syirik tersembunyi, tapi juga syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Karena mereka tidak menampakkan keyakinan mereka. Yang dinampakkan adalah amalan mereka yang zahir, sholat, puasa dinampakkan. Ya mungkin dia juga ikut haji, ikut jihad, dinampakkan, tapi tidak di atas keyakinan, ya kan? Mendustakan apa yang mereka lakukan. Kenapa dilakukan? Demi keselamatan dunianya, hartanya, jiwanya, dan semisalnya. Maka dan kekufuran mereka khafiyun, tidak nampak, yakni tersembunyi, lam yudhiru, tidak mereka nampakkan. Mau di sini. Maka kalau itu sebagian manusia yang berpolitik, pada dasarnya dia adalah kafir, musyrik, tapi menampakkan tauhid agar apa? Agar dapat pilihan. Teman munafikin. Bahkan para munafikin kemarin disebutkan siapa? Seperti orang-orang gulu dalam tasawuf yang mereka punya keyakinan apa? Hadasani qalbi an rabbi. Bercerita hatiku kepada diriku. Dari Rabbku langsung. Jadi dia punya keyakinan keluar dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para munafikin. Tapi ketika awal kali jumpa dengan orang yang dinamakan bukan itu. Ketika jumpa dengan orang yang ingin dimangsa, biar masuk dalam perangkapnya, tidak menampakkan apa yang diyakini. Meyakininya lain, yang dinampakkan lain. Zikir, sholat, khusyuk, dan semisalnya. Cinta beribadah, suka beribadah, tapi ketika nanti sudah masuk dalam perangkapnya, dalam ceritanya, diberi keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan dirinya dari Islam, yaitu seperti orang yang sudah mencapai derajat orang-orang yang dikenal dengan ahlu ma'rifah, maka keluar dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan munafikin. Kenapa kok munafikin? Karena mereka menyembunyikan keyakinannya di awal waktu pada orang yang jadikan mangsa. Ketika sudah menjadi mangsanya, sudah terikat dengan dia, maka dinampakkan aslinya. Itulah. Ini dikatakan termasuk apa? Khafi al akbar. Syirik khafi tapi al akbar. Kufur al akbar juga. Wa bima dzakarna yu'lamu anna syirkal khafi la yakhruju anin nau'aini sabiqaini. Syirkin akbaru atau syirkun akbaru wa syirkun asgharu wa in sumiya khafiyan. Wa bima dzakarna, dengan apa yang telah kami sebutkan, diketahui maklum bahwasanya syirik khafi itu tidak keluar dari dua macam yang telah berlalu, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Syirik khafi enggak keluar dari dua macam tadi. Kalau enggak syirik akbar, ya syirik asgar, terkait dengan apa permasalahannya. Wa in sumiya khafi, sekalipun dinamai khafi, sekalipun syirik tadi dinamai tersembunyi, bisa juga akbar, bisa juga asghar. Fasyirku yakunu khafiyan wa yakunu jaliyan. Maka syirik itu keberadaannya kadang apa? Tersembunyi, kadang gamblang. Nah, tersembunyi ini bisa juga akbar, bisa juga asghar. Paham ya, ikhwah? Dan juga jali, apa mana jali? Gamblang. Khafiyan lawannya jalian. Khafi tersembunyi, jalian gamblang. Fal jaliyu yakni syirik yang dikatakan jali yang gamblang, doaul amwat wal istighosati bil amwat wal istighosatu bil amwat wan nadru lahum. Syirik yang gamblang, perhatikan, syirik yang gamblang, wele-wele. Ngerti wele-wele? Orang Kalimantan mungkin enggak tahu apa itu wele-wele. Gamblang apa? Terang benderang. Orang Jawa bilang apa? Piye? Melok-melok. Seperti doaul amwat. Doaul amwat ini apa? maf'ulnya. Bimin idafatil masdar li maf'ulihi. Yakni berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Namanya doaul amwat. Doaul amwat berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Walistau gasatu bil amwat, dan minta pertolongan dengan orang yang sudah mati. Wa nadru lahum, dan nadar untuk orang-orang yang tadi sudah mati. Nadar untuk wali. Ya. Mereka biasanya kalau datang ke kuburannya wali yang dianggapnya itu wali, nanti sana menebar uang recehan di antaranya. Uang recehan? Duit. Apa? Uang perak ditebar. Duit cik. Nah, duit kericik. Punya kericik. Ya itu. Seperti itu. Nadar untuk mereka. Banyak nadar yang mereka lakukan. Di antaranya tadi. Ini termasuk syirik yang gamblang. Gamblang terang, gamblang jelas-jelas. Wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya. Semisal dengan berdoa kepada orang yang sudah mati, minta pertolongan dengan orang yang sudah mati, nadar untuk mereka, dan yang semisal dengannya. Itu wa nahwu dzalik. Nahwu yang semisal dengannya. Wal khafiyyu syirik khafiyyah, ini ma yakunu fi qulubil munafiqin. Yusalluna ma'an nas wa yasumuna ma'an nas. Wa hum fil batin kuffarun yataqiduna jawazat ibadatil awsan wal asnam. Adapun syirik yang khafi, apa yang ma yakunu alladhi yakunu, yang apa? Apa-apa yang ada pada hatinya para munafikin. Apa yang ada pada hatinya para munafikin? Keyakinan mereka bolehnya mengibadahi berhala. Tapi secara zahir mereka sholat bersama manusia, puasa bersama manusia. Batinnya, keyakinannya, punya keyakinan enggak apa-apa mengibadahi berhala. Nah, mengibadahi wasen berhala ini tidak apa-apa. Bagaimana bentuk mengibadahi wasen dan berhala? Apakah dikeyakini bahwasanya berhala itu pencipta langit dan bumi? Tidak. Tapi ya kan, minta pertolongan dengan berhala, menadar untuk berhala, menyembah untuk berhala, diyakini bahwasanya berhala-berhala tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maaf ya kuah. Ini yang dikatakan bahwasanya apa? Ma yakunu fi qulubil munafikin, apa yang ada dalam keyakinannya, apa yang ada dalam hatinya para munafikin, itu termasuk yang tersembunyi. Mereka menyembunyikan itu, mereka menyembunyikan keyakinan mereka bolehnya beribadah kepada berhala. Tapi secara zahir salat bersama manusia, puasa bersama manusia. Wa hum ala dinil musyrikin. Sedangkan masalah agama, hakikatnya mereka di atas agamanya musyrikin. Fadha wa syirkul khafi, ini termasuk syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena ada adanya di dalam hati. Li'anna fil qulub, kenapa? Karena dalam hati. Ya, itu. Dan ini banyak orang seperti itu. Punya simpenan dalam hatinya. Kenapa kadang-kadang sholat bersama manusia? Untuk toleransi saja. Sin, tangisin. Nah, aku mau yang ngantuk, mendem antimu. Clear, siat-siut. Taib. Li'annahu fil qulub. Karena apa? Karena keberadaannya dalam hati, keyakinan mereka tadi. Maka dikatakan khafi. Walaupun demikian dikatakan syirik al-akbar. Syirik gede. Karena punya keyakinan bolehnya seorang itu mengibadahi berhala. Perhatikan. Nih, cuma main-main, perhatikan. Intaha, dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa punyanya Syekh bin Baz, jilid 1 halaman 24 sampai 40. 34 sampai 47. Siapa yang mengumpulkan fatwanya beliau ini? Siapa? Suwair, Muhammad Suwair Hafizullah Ta'ala. Wa qala wal khulasa, wa qala Ishaq bin Basrah Ta'ala berkata, wal khulasa dan ringkasnya, annahu la budda fi syahadataini min as-sidqi wal yakin wal amal bi muqtadahuma. Ringkasnya tentang masalah ini, harus dalam persaksian dua kalimat syahadah, harus dalam persaksian dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dua kalimat syahadat ini harus adanya sidik. Apa maksud sidik? Jujur tidak mendustakan, yakin tidak ragu, wal amal bi muqtadahuma, dan mengamalkan dengan tuntutan kedua syahadat tadi. Nah, ya kan? Di antara tuntutannya yaitu apa? Baro'ah minasyirki wa ahlihi. Baro'ah daripada syirik dan ahlu syirik, berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik. Juga memurnikan itibanya terhadap Rasulullah. Amma musyaratu qawli syahadataini wa huwa ya'budu ghairallah aw yasubuddin aw yuharrimu ma awjaballahu famayan fa'uhu dhalika. Adapun cuma sekedar perkataan dua kalimat syahadah, sedangkan dia mengibadai selain Allah, mencela agama, atau dia mengharamkan apa yang Allah wajibkan, maka tidak bermanfaat terhadap dia. Dhalika yakni apa? Syahadatani tadi, dua syahadat tadi enggak berguna bagi dia. Ya budu ghairallah, mengibadai selain Allah. Mengibadai selain Allah bukan berarti meyakini bintang pencipta langit, langit pencipta bintang, atau berhala pencipta bintang. Bukan meyakini Muhammad SAW pencipta langit, atau malaikat yang menciptakan bumi, atau patung menciptakan langit dan isinya. Bukan, tapi makna mengibadah selain adalah memalingkan ibadah untuk selain Allah. Tanya budu ghairallah, atau mencela agama. Agama ini ngeri peti. Nah, seperti itu maksudnya mencela agama. Mabum? Agama itu ngeri peti. Bahkan bukan hanya itu, mencela para thalabatul ilm, ya kan, dikatakan dengan tol batu, tolbah, genderang, genderang ilmu, labuan ilmu, atau melecehkan. Ini termasuk juga kadang-kadang termasuk kemurtatan atau semukbil rahmatullah, seperti itu. Juga nanti kita temui perkataan Syekh bin Baz insyaallah berikut ini pada waktunya nanti. Berbahaya mencela agama atau mencela Rasul, mencela para sahabat seluruhnya, atau yang mengharamkan apa yang Allah wajibkan, maka tidak bermanfaat bagi dia. Falam yafamayan fa'uhu, kepada siapa? Kepada orang yang berkata dengan dua kalimat syahadat tadi, tidak bermanfaat bagi dia. Fal munafiquna yaqulunaha. Tengok, fal munafiquna yaqulunaha. Para munafikin mengatakan dua kalimat syahadah. Wa hum fi tarkil asfal minan nar, sedangkan mereka di paling dasar dari api, dari neraka. Siksaannya paling dasar. Mereka mengucapkan kalimat apa? Syahadatain, dua kalimat syahadah diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi apa? Tidak meyakini. Bahkan dia membolehkan dalam keyakinannya, para munafikin mereka membolehkan dalam keyakinan mereka bahwasanya mengibadah selain Allah boleh, enggak mengapa. Tengok. Wa ubadul kufur al yauma yaquluna wa hum min akfarin nas. Tengok di sini ya ikhwah. Ini perkataannya siapa? Bukan Abu Maksud ini. Nanti ngamuk-ngamuk kalau dengar Abu Maksud. Takfiri, takfiri. Wa ubadul kufur hari ini yaquluna. Ha, ini maf'ulun bi. Kembali kepada siapa? Mana? Hah? Dua kalimat syahadah. Wa hum min akfarin nas. Ini perkataan Syekh bin Baz. Mereka para penghamba kuburan, pengibadah kuburan. Hari ini mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mereka adalah manusia yang paling kafir. Akfar sigo tafdil, isim tafdil, paling kafir, manusia yang paling kafir. Nanti apa maksud hulu? Ini cuma saya cuma menukilkan, ya kan? Kalau saya nukilkan lagi nanti makin mereka maksudnya nggak begitu itu. Terus maksudkan apa lagi? Maksud dewe terang-terang dewe ngono. Nah tak ringek ne piye? Piye ngartene jajal-jajalan. Nah iya. Jadi wa ubadul kubur al-yawma yaquluna wa hum min akfarin nas. Mereka orang-orang yang mengibadahi kuburan pada hari ini mereka mengucapkan kalimat syahadat tadi, dua syahadat tadi, wa hum wa haliyah. Sedangkan mereka dalam keadaan manusia yang paling kafir. Ayo. Apa makna mengibadahi kuburan? Apakah kemudian harus meyakini yang dikubur itu sebagai pencipta langit dan bumi? Mana ada. Nah, mereka meyakini bahwasanya Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang mematikan, menghidupkan. Tapi kenapa mengibadahi kuburan? Hah? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diyakini bahwasanya yang diibadahi ini, yang dikubur ini sebagai perantara kepada Allah yang lebih dekat sedekat-dekatnya. Mana abudhum illa liqurbuna illallahi zulfa. Nah. Berarti kan? Sebulanan laron, ya laron itu urip. Taib. Ini berarti kan Ka'ubadil Badawi, seperti yang menyembah Badawi. Al-Badawi ini adalah nama orang yang disebut Al-Badawi. Wa'ubadil Husain, orang-orang yang mengibadah Husain. Siapa Husain-Husain di sini? Husain bin Ali. Wa'ubadil Syekh Abdul Qadir. Wa'ubadil Asnam, mereka yang mengibadahi Syekh Abdul Qadir, mengibadahi Al-Asnam ini berhala. Mundur, catatan kaki nomor 2. Lihat syarahu Fathul Majid. Jadi Syekh bin Bas mensyarah Fathul Majid, ini penjelasannya beliau. Syarahu Fathul Majid. Jadi apa? Fathul Majid disyarah oleh beliau, dijelaskan oleh beliau Syekh bin Bas. Kaset nomor 2 bagian ba Bardain, ini apa? Tasjilat Bardain. Ini ya keperhatikan, ini antum harus ingat perkataan seperti ini bahwasanya mengusahakan dari Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Nanti orang itu bilang Abu Ghaib keras, orangnya keras. Nah, gitu. Keras. Jadi itu Samuel pun dikatakan mutasarri, orang terburu-buru. Kata beliau, kalau saya terburu-buru karena mengikuti kebenaran itu yang terpuji, katanya. Wasari'u ila maghfirati rabbikum, dan bergegaslah kalian kepada pengampunan kepada Rabb kalian. Begitu. Bahkan beliau mengantang, hitung tasarruk saya. Datangkan hitung saya mana? Buktikan. Begitu. Sudah menghitung. Mana ada yang menghitung kemudian disetorkan kepada beliau. Ini Syekh tahu tasarruk ini sudah mana? Bahkan mereka yang tasarruk mengomentari beliau, tasarruk. Bahkan mereka yang terburu-buru cepat-cepat mengomentari terburu-buru. Nah, ini. Baik. Wa qala la yajuz li ahadin minal muslimin ayyatu wa sifatillahi inda jami' ahli ilm. Perkara sebin pas la yajuz, tidak boleh bagi seorang pun dari kalangan kaum muslimin untuk berdoa menyeru sifat-sifat Allah. Ini menurut semua ahlul ilm. Ini dulu yang pernah diangkat perkataannya Syarif Hazza, Syarif Hazza Al-Misri, ketika dikirim dari Muasasa Ihya Ut-Turs Al-Kuwaiti di Indonesia. Beradanya waktu itu di mana? Di Tangerang. Di ma'had namanya apa? Al-Irsyad. Di sana mengajarkan akidah tahawiyah. Di antara penjelasannya adalah membolehkan berdoa kepada sifat Allah. Kan dibantah Syawad. Ketika itu tanya kepada Syekh bin Bas, beliau mengatakan enggak boleh. Mungkin ini sekarang dinukil di sini, wallah alam. Nah, mafhum? Ini yang bercerita kepada saya waktu itu adalah Ibnu Yunus, saudara kita dulu yang pernah mendengarkan. Sekarang orang Makassar, salah. Makassar, Ibnu Yunus. Makassar, Makassar. Baik. Jadi enggak boleh bagi seorang pun dari kalangan kaum muslimin menyeru sifat Allah. Seluruh ahli ilmu enggak membolehkan. Kayakula ya wajah Allah, wahai wajahnya Allah. Wa ya ilmu Allah, wahai ilmunya Allah. Au ya rahmat Allah, wahai rahmatnya Allah. Atau yang semisal dengan itu. Itu enggak boleh. Ya ilmu Allah, alimni, wahai ilmunya Allah. Ajarilah aku. Itu enggak boleh. Ya izzat Allah, kau ini, wahai keperkasaannya Allah, kuatkanlah aku. Itu enggak boleh. Fasifat, fasifat yud'a litawassul biha kaqul sallam a'udzu birdhaka min sukhtika wa bi'afwika min uqubatika. Sifat-sifat, jadi sifat-sifat Allah itu yud'a litawassul. Kita gunakan doa pakai sifat itu untuk tawassul dengannya. Kita bertawassul dengan menyebutkan sifat-sifat Allah seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu biridhaka. Aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan kemaafan kamu dari siksaanmu. A'udzu bizatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya Allah. Walakin la yuqalu ya iridallah irdaani. Kan tapi tidak diseru wahai ridho Allah, ridhoilah aku. Ya izzatallah unsurni. Wahai keperkasaan Allah, tolonglah aku. Tidak. Ya ilmallah, au ya wajallah, au ya rahmatallah, ya ainallah. Wahai ilmunya Allah, wahai wajahnya Allah, wahai rahmatnya Allah, wahai matanya Allah. Ini enggak boleh. Liana hadza lam yarid fi syar'i, ini tidak datang dalam syariat tata cara doa seperti itu. Cukup dengan mendatangkan dengan yang ada saja seperti a'udzu bizatillah wa qudratihi, a'udzu biridhaka min sukhtika wa bi'afwika min uqubatika dan yang semisalnya. Arhamar rahimin itu adalah ya arhamar rahimin. Itu nama Allah. Nah itu. Ya arhamar rahimin. Nah itu enggak masalah insyaallah. Kan ya arhamar rahimin dia maksudnya nama Allah. Maksudnya yang paling wahai yang paling berkasih sayang. Wahai zat yang paling berkasih sayang. Itu memanggil Allah maksudnya itu mana maunya. Ya arhamar rahimin, yakni penyayang yang paling penyayang, wahai yang paling penyayang. Nah, ya arhamar rahimin, wahai yang paling penyayang, wahai yang paling pengasih. Jadi kasus ini ingat dulu ketika tahun 96 wujudnya Syarif Azza, musuhnya Ja'far Umar Thalib, pernah adanya terjadi mubahalah antara Syarif Azza dengan Ja'far Umar Thalib, di mana bahwa Syarif Azza ini adalah seorang dai yang dikirim oleh Ihya Utras Kuwait datang ke Indonesia. Nah, di antaranya ini yang kasus itu membolehkan doa kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti kan tadi. Waktunya masih ada? Masih? Habis? Nihaya. Bidaya wa nihaya. Ya tadi ya ikhwan, pakai perhatikan. Saya diperhatikan wa ubadul kubur al yawma yaquluna wa hum min akfarin nas. Ini perlu diperhatikan. Kalimat-kalimat seperti ini adalah Syekh bin Baz yang mengucapkan mereka disebut dengan ubadul kubur, penghamba kuburan. Penghamba Badawi, penghamba Husain, penghamba Syekh Abdul Qadir Abdul Wa, penghamba berhala. Mereka adalah manusia yang terkafir. Nah, walaupun mengucapkan kalimat syahadah. Nah, maka ini perlu diilmui. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Soy.